Bismillahirrahmanirrahim. Rabbal ladzi anzala Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah Ta'ala la yardha 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fa yahmadu 'alayha aw yashraba asy-syarbata fa yahmadu 'alayha. Inna Allah Ta'ala wa Ta'ala iku la yardha iku yektene ridho sapa apa. Inna Allah Ta'ala iku la yardha yektene ridho sapa apa, ridho banget. Anil 'abdi saking kawula. Allah iku ridho banget. Lamen di tauhid ya. Allah ridho banget ning kawula ayak kula. Yen to mangan sapa abet ala klata ing sak panganan. Payah madhu mongko muji sapa abet bu ing Allah alaiha ing atase akhlak. Aw yasroba utawa ngombe sapa abet asyarbata ing minuman. Fayah madhu alaiha mongko muji sapa abet bu ing Allah alaiha ala syarbat. Dadi Allah ridho banget nek ana wong mangan terus eling pangeran terus muji pangeran. Utawa ngombe sak ngombenan terus muji pangeran. Terus niki teng kitab kula niku Muslim, Sahih Muslim di sekali terus teng Musnad Ahmad. Wa fil ithaq lan ing dalam kitab ithaq, ithaq nu sarai ihya li Sayyid Az-Zabidi Al-Husaini. Iku wonten tiyang arif ngendikan ana aqulu wa ana usol. Ana uta ingsun aqulu iku lagi mangan sapa ingsun. Wa ana hale uta ingsun yo usol iki salat ingsun. Yusiru isyara sapa Syekh sing mursyid wau sing wong makrifat wau ila huduril qalbi marif hadire ati kita ami ing dalam panganan. Wa fil minanil kubra likut bil ahwal alima masyaron. Udah ana dawa ngeten. Taisiru istimali to'ami utawi gampang no untuk panganan. Uang kok mangan gampang. Iku nikmatan ku nikmat. Kas sholat iku dini sholat. Pakama ana salat amung kaya-kaya sak temne salat iku masyuriat iku ora den syariat napa salat. Illa li quduril qalbi kecuali karena hadire ati fiya ing dalem salat. Di qalbi lawan atine kawula atine abet. Wong nganti salat ku ben atine hadir ma'rufi sertane pangerane abet tabaraka wa taala. Fakadalika salat al hukmu te hukum fi masyruiyatil akli ing dalem den syariat none mangan wa syurbi lan ngombe. Masyuri aura den syari'an nopo al-aklu wa syurbu illa liyahudhuro kecuali yang toh hadir sopa al-abdu kawulo fihi ma fil akli wa syurbi ma'aman sertane wong ahsana kang lakoni apik sopa man man temri artinya dat ma'aman sertane dat gini kok Allah ahsana kang wos ngapi'i sopa dat fihi ma kelawan akal lan syurab mangan nan ngubi ilaihi maring abad. Ini kita sudah Imam Sya'roni wa idohu dalika utawi penjelasane iki kabeh. Kena apa wong pas mangan iso dadi wali entuk ridane Allah. Kena apa wong pas ngombe iso dadi wali entuk ridane Allah. Iku ngene. Anna syukral mutalabbisi. Sak temene syukure wong sing nganggo, sing sekarang memakai, mendapatkan binikmat iklan nikmat. Iku adzami ku luwih gedhe min syukriman tinimbang syukure wong yar juga kang isih arep-arep sapa wong hak ing nikmat. Qabla ya talab basa sehingga yang tontok sapa man, urung nggoni sapa man, urung tuk dihagi nikmat. Intaha kalamu radhiyallahu ta'ala. Terus niki kula nate awal ya, awal ngaji teng mriki niku nate nerangno iki. Tapi dereng enten kitabe. Atasipun kula nerangno pas ngaos tafsir. Terus niki kula suwun kula jenengan teng donya niku paling buta ridane apa? Nggih kula jenengan sepakat paling buta teng donya niku ridane apa? Ternyata dalam syariat Islam sing digawakan para ulama berdasar hadis sahih. Saya ulang lagi berdasar hadis sahih. Mriki ini diriwayatkan Imam Muslim yang menurut ijmanya ulama itu dua kitab sahih ini di Bukhari kalian apa? Muslim. Jadi dawuh kanjeng Nabi Allah ridho banget. Jadi inna niku sak temene layar do ini lilam tauhid. Allah ridho banget nak ana wong mangan. Tiap sak puluhan eling pangeran terus muji ngombe sak teguhan eling pangeran terus muji. Iku Allah ridho. Tane kula bola-bali matur. Sampeyan untuk jadi wali ora kudu wiridan suwengi la ilaha illallah ping 1000 sampe ngantuk. Terus suwe-suwe ngenyang mursyide. Kalau ndak 1000 gimana sit persit? Gede-gede diatur. Kudu jantung pas jantung, wae aturane dadi wali ketate ra karo. Nak keliru ditegur. Kalau jumlahnya ndak sama masalah itu mungkin ya baik. Tapi untuk jadi wali diri dan Allah itu gampang. Kalau bolak-balik matur. Kalau itu sering mukasafan malah pas mangan. Sering kalau ngalami nopo wis. Pengalaman sing luar biasa itu pas mangan. Dimangan itu baru kayak kata. Ini paling enggak. Nah, sampean misalnya paling minimal itu. Kalau bolak-balik matur. Saya tidak punya kepentingan ngaji di sini atau di mana saja. Kecuali kalau jenengan kabeh kepengin untuk ridani nopo. Liyane mboten penting. Ini misalnya kula suka, kayak wong kafir suka, kayak kata. Misalnya mangan, kayak hewan ya udah mangan. Kayak gitu, wong fasik gitu, mufil. Kesamaan kita dengan orang-orang fasik itu banyak. Tapi yang membedakan kita wong ngaji pilihannya adalah untuk ridhani Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai anak pindah jadi wali, para pangeran untuk ridhani Allah. Ini kok gampang. Kali sampean pas mangan sadar leyung, presiden jare gagahe gak karuan. Profesor doktor gagahe ra karuan, jare wong alim, jare wong paling hebat. Nyatane iku nek ra mangan sego sing ra di akal ku lemes. Leyung presiden ku gak mangan kangkung ku lemes. Padahal kangkung ra ono presiden tetep wis urip. Nah delok ngono wong pemlete iku rugi. Menteri utak utuk ngatur negara nak gak mangan tetep lemes. Berarti wong duwe akal buta barang sing gak duwe. Setidaknya Anda akan menghilangkan takabur Anda dengan cara berpikir seperti ulama ini, Anda menghilangkan takabur. Wong saking sombonge kan aku mau sowan iki. Gengsi, aku buta iki gengsi. Sowan wong gengsi, sowan wong alim gengsi, tapi ngeledek moromol mau tuku telur, tuku kangkung. Mau apa dipangan ben awake kuat lha iya mlete ning ngono jare dia akal jare menteri terus mau butuh barang sing ra duwe napa. Tidaknya Anda berpikir gini tuh Anda akan meluluhkan sikap takabur Anda, menghilangkan sifat takabur. Jadi doa. Lah es kroso doa es iku wong para pangeran. Dan sampean ra dadi wali mergo mangan ngoten mangan sak modal bismillah wa arab bariku glegen. Pergelegean gak muji pangeran, muji pakanane cocok iki. Anget-anget udan panas. Ngono ya pangeran. Malaikat bingung tuh sing nyatet. Maksudnya, kowe mangan catetane ngono tok. Cara malaikat takoki, "Eh malaikat, mau kamu aku ngomong piye? Cocok Gusti makanane. Anyep-anyep mangan anget-anget. Aku disebut ora boten boten enten hubungane pek jenengan." Lha iki sing mari markai you know. Tambah mangan tambah balane napa? Setan. Kalau betul nanti mangan model ngono. Mana sampean wiridan pengin saya buka pulau mangan wali kula. Kula ora carane. Jadi, mbok sampean nak sampean kaya aku, tapi kan mun nganggo ilmu ku royaltine teng kula. Sing marahi kan aku. Jadi tetap apa cara jarak kaduwen. Jadi wali ku gampang, wong para pangeran ku gampang. Jadi pokoknya tiap mangan, tiap ngombe, tiap ngumpuli bojo, tiap ngelakoni barang mubah, ini ku separuh ibadah. Saya ada omong kosong, makanya saya bacakan takbir di sini. Wonten tiang niku ahli ibadah. Anggur bengi ibadah, nak rino niku ibadah. Rino poso bengi menjungkung. Ini ku takok pangeran Gusti wali yang setingkat kulonu sinten. Itu dudono wali yang pegawai niku turu. Turu, sangi turu, sholat berdudok, turu menet. Gak terima wali yang tukang ibadah. Bagaimana mungkin Anda yang pemalas begini bisa makamnya setingkat saya. Siapa wali yang terlalu enak. Macam ke wiridan yang pengirahan asal cek melek itu pikiramu untuk didi. Terus yang wong melek. Wong turu gue seorang. Dunia dibaro pengirahan ditinggal. Jadi gue cek kepengen ngatur dunia aku seorang. Makam gue seorang. Dunia tak baro. Nah terus gue bisa setingkat be aku. Ciri utama to'at tak namung kali. Sampean kudu syukur guys, iki tetep ngantukan kok musofa kudu syukur. Kok ciri utama dunya namung kali. To'at iku nglakoni perintah, ninggalno maksiat, ninggalo pencegahan. Wong turu ku yo ora zina, yo ora ngrasani wong. yora gosip. Ya soalnya wong turu kan gak iso nglakoni maksiat. Dino yora, selingkuh yora, korupsi yora, ngrasani yora, mangan barang haram. Berarti dia melakukan separuh to'at, karena separuh to'at itu yang satu ngelakoni perintah, sing sitok, ninggal larang. Mulanya kalau suwun, jadi wali itu gampang, mulanya sampai misalnya sumpah ini ngomong, ngitung reng, bariku roti ku seliwat, dihitung mesti itu seliwat. Itu selalu ya apa, di bang sumpah mau maliu buru, dulu uang kato anjeka, malah maksiat. Toh. Pangeran maklumi, dulu tikus itu gak maksiat. Paham ya? Delok reng iki mboten maksiat. Lah cuma kadung ra maksiat kok wiridan ngitungi tikus ku lha opo. Ndak saya jamin, sebenarnya jadi wali itu gampang. Orang-orang yang memfatwakan jadi wali repot tuh gak wong alim, ora iso ngaji. Kudu melok iki wiridane kudu maca ngene gede berlebihan. Ya itu baik tapi berlebihan. Priyen kok ada orang jadi wali pas mangan? Ya karena mangan itu luar biasa. Jadi wau siji nyetokno do ibe manusa. Ya siji nyetokno napa? Do ibe manusa. Nomor kali ora ana ibadah mubah disebut bareng salat kaya mangan. Mulane dawuh Imam Sakroni, salat iku dianjura pangeran ben kowe eling Allah. Begitu juga mangan iku dianjura pangeran ben kowe eling Allah. Malah nek mangan luwih cepet mergo kowe eling ambek zat sing api iku. Wong kowe saiki sedang mendapat nikmat rupa-rupane napa? Saya itu punya pengalaman buruk. Ditakoki tiyang ya rada kurang ajar, cara kula wong alim ya rada kurang ajar, tapi mudine wong awam ya rapati kurang ajar. Dia itu sakit parah. Di rumah sakit terkenal. Walhasil umurnya itu diduga tinggal 1 tahun. Itu pun kalau ndak dapat obat dari Belanda. Dunga ana kusul untuk obat yang Belanda. Nak mboten kula niku mati. Ah, obat ke Belanda iki mandi obat ning pasar. Malah jaspun. Kalau ndak artinya kalau obat dari Belanda itu tidak dapat, itu dia umurnya tinggal setahun. Wah, obat yang pasar malah lebih seru. Obat ke Belanda itu cek ngeke umur setahun. Nak entuk, umurnya itu panjang. Nak rantuk, setahun apa? Mati. Kiwi santri kok gedeg. Obat yang paling cut ini pasar, apa? Jadi berat. Lebih banyak. Kue nak rantuk obat ke Belanda umurnya cek setahun. Tapi nak ramangan rangun itu karek patang pulau dino. Mati ya. Olem gebeg gitu, mungkin saya ini kelar mangan, berarti krusial di mangan sampai obat ke Belanda. Astagfirullah, krusial mangan deh, ya olem gebeg gitu, orang berber. Ya kan? Jadi ini pikirannya mendukung obat ke Belanda, berarti umurnya. Tahu, nah orang ngobrol obat ke Belanda, umurnya kayak tahun. Tahu mau ngimpinnya kayak kudu syukur, obat yang gue krusial itu yang pasar. Apa gue? Ya berat sampai. Banyak. Malah yang keran, no, banyak. Mereka kue nak orang ngobrol obat ke Belanda umur tahun. Tapi kan orang mangan kadek birang dino. Kue selorong ini kira mangan paling seminggu is mati. Krusial di obat mangan, bek ngombe, ambek obat ke Belanda. Ya saya ini sama jawab, mumpung ngaji kulo. Krusial mangan kan. Artinya kita selalu dapat sesuatu yang selalu krusial. Tapi kok rasa syukur, nak rasa yang geblek ya wong kan. Paham juga maksud? Paham ya? Ya ngono kok, mulane ra wali-wali sampean, masa wiridan khusyuk salat qobliyah. Orang ra wali, anggere makom merang ini ra wali. Tapi yo tetep salat qobliyah ra ra. Wes ora wali ra qobliyah malah pe opo kene ning donya. Tapi yo saingan mek kula kadoan maksude sok-sok ben ae saingan ya tak akhirat to. Mulane wali-wali ini biasa, wali-wali sing kok jalur arin biasa. Nak mangan yo parek pangeran. Turu yo parek pangeran. Pemenai pas sholat ya para. Ko orang-orang barang mubah disebut barang sholat kaya mangan. Ini di ayat ya bani adama kudu zinatakum inda kulli masjidim wa kulu wasyrafu. Itu rakyat aneh. Hei bani adam, kaya nak sholat itu yang macak. Kudu zinatakum kaya nak sholat itu yang macak. Yang macak itu yang pantas. Jadi saya kira ngelek cobaan, malah wong guyu. Semua yang umum lah. Uruh, macak itu yang uruh. Umumnya wong kono macak yang nggak kula tak roh kula wong alim-alim teng Syria Robdan Albuti ya maca ala Syria. Nggak wong alim tuh Afrika ge maca nganggo kertu warna-warni. Nah wong Arab ge maca e ngoten. Nah sak rohku wong alim sak donya macae sesuai napa? Daerah e mas. Malah di Mesir itu ada Al-Muhaddits Al-Kabir, ahli hadis besar itu pidato di Libanon itu pakai jas, pakai dasi, enggak pakai peci khutbah. Dia Al-Muhaddits Al-Kabir. Karena kudu sinatakum sementing nak salatku maca. Karena di sana sarung itu pakaian pembantu. Jadi uang penyolong pelem itu nggak sarung. Jadi itu pakaiannya uang pemalas. Jadi kalau di sini sarung kan pakaiannya santri. Tapi kok boten? Jelas sama tiang-tiang India. Nak boleh ulo kobra nggak gini uang. Artinya kalau anda orang India, kalau sholat sarungan itu nggak zina gitu. Paham ya? Malah ni uang butuh rotunya. Mereka ni kalau aku uang angger golek ular kobra aku. Kecil aku loh bingotan uang nak api upio. Sudah main jadul. Kalau kecil aku loh sering dengar ketoprak. Upio nak ke sarong. Wah masa ada uang. Wah cepat. Malah ni awal yang ngendikan aku tu zina tak. Uang nak solat nganggu zina. Nganggu pepais yang pantas coro kue. Pantas tu menurut kultur matematik. Lah nek Nabi ora tau mbatasi carane salat kudu ngene, kudu persis aku cobaan. Cobaan iki masih Abu Jahal yo coba. Sampe nek film Arab aku bingung. Agak kok coba. Ana wonten crita Madura niku kiai nang Madura cobaan kabeh dicucuk. Sampe Madura niku mondok teng Mekah. Bareng ning bandara ketemu tukang loker dicucuk. Ora super taksi, masyaallah. Wong sak negara kok alim kabeh. Karena cuban kabel, lah kancane itu modok mengkasui, cucup kabel, arab kesel. Iku mono supir taksi, iku tukang angkut barang. Panjeneng kene macam cuban. Masya Allah, kalau di Madura hanya ulama yang pakai cuban. Lu keselan kabel di cucup perkara ni jadi nopo. Wong alim jadi kau di daerah ini nak wong alim nopo. Mungkin nanti soal mudur. Terus anda orang alim boleh pakai jubah. Jokowi mesti jubah. Berwarna-warna. Mereka orang dia boleh kudu zina takum. Kue itu macam sesuai zina. Indah kuli masjidin setiap apa yang lakukan itu sujud. Mana ni indah kuli nabo? Salat. Ojo kau nali kau ni setiap melebu masjid. Bukan anda ulama dan nafsir. Terus wakulu lanjut makan buat syukuran. Mereka orang non nikmat kecuali di barang no barang. Wong iso sholat itu kontribusine mangan. Wong iso sholat itu kontribusine mangan. Baru kaya mangan, wong iso kuat ngadek, kuat rukuk sujud. Jadi manganmu mengantar anda sampai kue kuat sholat. Mulane wong kok iso ridho be Allah pas mangan, iku bakal banget diridani Allah. Sak dure wali wong inna Allah la yardho Allah banget ridane. Wali iso dicoplok, iso dibredek. Sekarang iso dicabut. Tapi nak uang diridani Allah sepondang kan. Dene kowe mangan mangan kok ora diridani Allah kok napane. Lah iku ora roh. Wong aku ora ngalami. Mangan wareg, bareng ngelem pakanane cocok. Besok nek dibaleni terus ngono murah. Iku sik apik suwe-suwe setan iku mat. Bakuli ayu pisan. Malah musibah to ana kok. Musibah mau wis parah diperparah. Jadi akhirnya malaikat itu takut. Gimana laporan gak baku pas mangan? Syukur takut tau aku aduh Gusti. Satu huruf pun gak nyebut anda. Ya aku markai. Saya ini sampean tak berdiri. Sampean sholat itu jasanya sopo. Jasanya mana? Dan Nabi Ibrahim realistis. Nabi Ibrahim tak ndonga realistis. Rokok unjuk saya. Unjuk saya itu raiso ngaji. Nah, supaya gak ketemu pangeran. Nak pernah percaya mazhabku supaya gak ketemu pangeran. Jauh nantang saya iki rugi, burung kita. Robbana liyuki musolat. Faj'al afidata minan nas, tahwi ilaihim warzukum minat tamar. Gusti kula niki ini askantu min zuryati biwadin ghiri bisarin inda bedikal. Gusti kula niku dakok Ismail niki anak cilik kula niku tenggene Ka'bah. Ka'bah niku tanahe gersang. Gusti mereka ini harus sholat. Sebagai turunan saya harus sholat. Nabi Ibrahim tahu betul orang Islam itu harus sholat. Tapi dia sebagai Nabi yang rasional tahu wong sholat itu bisa sholat nak mangan. Mulanya dia ini dungo sholat itu bareng bek mangan. Rabbana liyukimu sholat faj'al afidata minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samar. Gusti supaya anak putu kula niku sholat, dia paringi di duit, di rezeki, ben kuat sholat. Jadi di sewa rezeki kaitannya demi sholat. Sholat dipertahankan, gue sebagai syukur neng untuk nopo rezeki. Saya kira angger wong zuhud gue bentuk. Bakasane sholat rabakas rezeki. Akhir wong zuhud melarat tenang. Barang melarat tenan, proposal tenan. Tomak tenan. Solatnya tenanan tapi tomak ayo. Bedino daftar orang sugih yang medit. Amin gerutu. Pulau sugih medit rakaku. Juga kau daftar orang medit. Merkurama ilmu, akhirnya tomak kan. Coba kalau dia tahu, aku ini seneng solat. Wis fitrahe manungsa nek ramangan lemes, wis tau saiki kerja ben iso duwe pakanan, ben iso kuat salat. Iku sing dimaksud Nabi Ibrahim, "Robbana liyuqimus sholata faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihi warzuqhum minas samar." Supaya mereka kuat salat diparingi rezeki Gusti. Paham sing maksud? Dadi kudu paham. Mulane sampean wis ngono, ora usah wiridan suwi-suwi biasa mawon. Tapi nak sungguh serai tong ini, terus kadu suwi suwi wae, terus serawali rawiritan malah terus apa jeneng. Tapi gampang, para pangeran gampang tak jamin gampang. Mereka Allah pun jelas di wailah salah kaibadi ani fa ini nawa kori. Mat nak ono wong tak kok kue, aku yu para kok kuat. Siapa fa ini kori, aku yu para banget. Kemana Allah pun hadir pas kita mangan, pas kita numpis, pas kita turun. Penak, si pengiran Allah sebabnya paling penak. Orang buk ngel-ngel, aku mau wiridan ku orang pun sewu, jajah sewu, gak mandi. Pengiran ura kaya gurumu. Paham? Lu apik tiba gurumu, kelakuannya gurumu yang ngoneku ngel-ngel. Pengiran ura ngoneku. Yuriduwa bikumul yusra, wala yuridu bikumul. Kalau nanti manakiban. Anak kiai nak mau manakiban, ku khatam. Nah, kalau mau dengar pedok, lah khatam. Tak kerjut, tapi tetap mandi pulak. Iyo, bos kita mandi pulak. Udah lagu hatam orang hatam. As, bawa cak hatam mung tak menagih ngenteni kesuwan. Ini ngelok kabulane Allah. Awak cak ngarep itu mempermudah. Melane mandi aku. Cangkemmu gus padumu kira kuat suwe. Orang ngono aku skodo. Aku skodo si Abdul Qadir akrab aku di bangku. Aku tak bangku. Jadi kalau tak akali, kalau sering berpas nganggur mau cuman nagih hatam. Tak jiwai. Jadi kalau setengah apa? Nggih kula matur, kapan-kapan kula kan maca manakipan ngarep tok mawon sak mergi ngel-ngelot angkatan anten-tenan. Dadi wis ana kontrake maksude kula diumpur nanda tangani lho kok. Mergo pikiran kula sederhana. Kowe maca betah mergo kowe lakon entuk sangu bisa. Pati ku iwake paling akeh ya kowe. Tapi wong liya sing ngenteni, sing ora diurusan ya ora lakon. Pemenah sing entuk ceker misale itu. Kon ngenteni suwe-suwe kan berat. Wae wong wis sadar lho ki betah mergo lakon. Sing diaturi. Sing saya ketahu aku wae, mereka kan gak. Wis ora tamu nafek biasa wae. Lah wong kudu sadar lakon mek gak lakon kuwi ono bedane. Ngono iku sing gampang. Paham ya, dadi kula suwun kebutuhan pokok kita iku mangan. Ternyata wong lewat mangan iku innawa la yardo. Anil abdi, Allah banget rida nih. Jadi inna wuhayu sak temenih banget rida. Ada kuwata wali-wali ke jalur mangan. Tapi sama Nabi Anud Muawiyah bin Abi Sufyan itu asidik paling seneng mangan. Itu dia kalau makan itu satu makan tidak pite bapak terlalu di rumah. Tapi tetap wali. Padahal ngentai pite gitu. Sewenang deh, jadi mangan itu sewenang. Sampai zaman itu ada mitos, wali-wali besar mesti gedut. Kok banyak makan, banyak ingat Tuhan. Wah, ya repot nanti. Itu zaman itu. Saya mau gedut, tidak krono walinya, dablet. Orang ini ketoron, orang melibu daftar wali ketoron. Pria itu buatan, kok gedut itu wali. Kemangan itu, tuan anak. Ngerti kok, iya. Esrok, orang-orang esrok, pangeran suke. Itu sempat, macam-macam. Mulanya masyur, sama nak warai, sama nak seneng duit, tomak itu ada ilmu, ini masyur ya. Nabi aja pun Nabi suka, kudikan itu buri-buri, karena itu suka mana. Suka, kudikan, suka mana. Lagi anut yang tengah itu, harus. Angger melarat alatannya anut Nabi Sinten, ayo, padahal ceritanya suka, kudikan, suka mana. Orang kok terus berakhir, bosan-bosan dengan Quran orang ngono, suka mana. Lah sing niru-niru terus berakhir dengan Quran. Raul ini rumah gudi ketok, beda mau bucu. Nabi ayam ini bareng wes suke, dek ini gue pas abis, oh pas nopo gue pas tengah malam. Ini gue wonten jaro tuh minta happy. Mengira senane jadi gue tahu kok. Ono mas kok songko, walang kok songko dong. Umi ber, ngibur dijubuk Nabi Dawud disai teng coba yen to akeh coba usaha akeh cara sakem yen to titik nganti fahasa Hasan iku nganti deprok-deprok jubuk ini tinya ke pangeran Daud apa yo Pak Yum kowe kawula aku nabi ku cek aku sik wong kowe tak paringi sugih ngono kok jubuk iki siapa Nabi aja penak. Ya Allah, wa may yashba'u min rahmatika. Sinten sing saged warak sange rahmat jenengan? Ya ora apa-apa. Dene pinter ta. Sinten to Gusti sing saged warak sange rahmat e? Artine mbok kowe sugih mbleh gedhu ya ora bakal warak sange rahmat e. Allah. Lah nek nak tomak tak warai. Tomak iku ana ilmune. Golek dhuwit iku kurang-kurang. Wong rahmat e Allah enggak ada habisnya. Berarti tak warai. Toleransi dikit-dikit paham ya dadi. Jadi faham ya, terus Allah ini rizik banget, nak ada orang mangan, terus muji pengirahan, ngombe muji pengirahan. Jadi so-so 4 jam itu entek mbak pengirahan. Misalnya keeling pengirahan teman-teman sungkan, niati ninggal barang maksiat. Mau nangan dulu. Kalau itu anggar esok tangi setengah sekawan, ngopi, ini biar damel lebih ambak. Tak hitung ya. Ngopi bahannya damel itu setengah jam. Ya Allah, matur pun Gusti, setengah jam ini engkau selamatkan aku dari maksiat. Andaikan setengah jam ini saya ngopi sama perempuan penghibur kayak apa? Kayak apa nasib saya? Terus ngoten tok. Bariku salat subuh kadang gedong anak rewel. Ya tak syukuri ya Allah matur nuwun Gusti kok kegiatan kula pagi ini gedong anak kula. Nak gedong bojone wong koyo apa? Enggak memang sidaran itu atuh ninggal mati ya. Kamu harus ingat sidaran itu atuh ninggal mati. Lu wong bojone itu berlebihan. Ana wong kukar-kukur ning teras dari wong ora salat ora diris Qur'ane wopo ae lho iku ninggal maksiat blok-blok lumayan tetep. Paham ge? Wong kusnu dene kok ora iso le cah ya Allah ya Allah. Sakapa sing kukur-kukur lan ora diat godo salat. Sementing piye wae saiki ora maksiat. Paham ge? Wong lemong liyo kok ora gelem. Lho sampeyan Nabi ate gelem gak ngakoni apike wong liyo. Kurang ya, semoga saya kiri. Ibu kiri, ibu mati kajeng. Nabi, wah aku kukur neng teras lah. Udan di delok. Terus bariku ngomong udan ngomong sekilo. Bariku ngomong meneh. Wah ini sumberan urung cukup. Ngomong dewi lah, wah bes. Aku ni unine aku. Piye wae pasti aku ninggal. Masih ya. Nanti darah ni toh hati ngelakoni perintah, be ninggal. Ya tu wes. Seneng ane kok bakat ideal. Sore-sore pantasnya wong itu juga mau tetap sebagai ngalor hidul. Ini itu orang India. Sementara itu pokoknya mau bawa surah masyarakat itu kita apa. Paham ya, jadi kuncinya to'at itu setunggal meninggal nama masyarakat. Mulanya ketika ini sebagian ulama, kalau mau tetap usul fakir itu. Sebetulnya hukum mubah itu sudah ada. Sehingga darah mubah itu kan dilakoni kena, ditinggal kena. Hakikat hukum mubah itu wajib. Kenapa kok wajib? Karena setiap Anda melakukan mubah, pasti saat yang sama Anda meninggalkan keharaman, kemaksiatan. Padahal meninggal haram, hukumnya wajib. Misalnya katus kelomangan. Kelomangan, terus kuyon Mustafa, gajlep singgote, terus alhamdulillah orang melok teng Kalimantan. Seneng, gak perlu dipulangkan. Aja urep, gitu pasti aja urep. Kucu bisa, saya gak diusir tak, bukan. Saya syukur tak orang untuk kue, saya. Mau tahu pengiran saya senang, piye saat itu ninggal mak, ninggal mak. Mau ngalih-ngalih, ada nak ketemu kalian tak kok, lu, saya urip, saya. Iku maksudnya mau tahu, wadah. Wonten tiyang ngalim kalau gadah sanad sanging bapak tok gurune wali-wali media nak badhe turu mok wiridan ngene tok. Jare santrine sing mijeti. Jengko nang ngene tok dunya. Ya ngerti turu. Jengko nang ngene tok. Nganti mati. Nanti nganti kapun. Sesuk jaga maksud iku piye wiridan kok jeng. Ngko nang ngene tok. Sesuk ditabel-tabel dhewe. Dunya gak rais ngene iki. Kok kejar tenanan wis ngene iki. Kowe ngiyai tenanan hasilnya yo ngene iki, ora tenanan yo ngene iki. Wong Islam tau dibuka ni kanjeng Nabi ono munafik. Pemenang timo tuku di kiai. Malah melo aliran macam-macam. Kula nu sering disoali kiai Gus. Ini kesalahan para kiai kok sampai ada aliran gini-gini. Lah rumah zaman Nabi ono munafik tapi ya. Menengah lah nggih Gus. Lah iya mlane ngaji ku tenanan blok-blok. Enak iki tengok-tengok nek omah salah. Surah itu dojol sepura kabeh kiai sawane kiai se-Indonesia sepura aku. Ono umumno ning media massa minta maaf kepada seluruh kiai se-Indonesia karena Selasa tuduh gagal membina umatnya. Gak beses, kapok. Biasa mawon. Mane mulai sak niki kula suwun nak nglakoni mubah teng dalem beda anak, beda bojo niku niati napa ibadah. Wong Nabi nak ngendikan nyuwun sewu kadang nggih rati rapati etis cara wong Jawa. Nabi nyantai nyotokno sedekah ngeten. Niki kula apal hadis. Wa fi buti ahadikum sedekah. Wong ngeloni bojone iku sedekah. Itu ndak etis dalam. Bahkan menurut orang Arab pun ngomong gitu itu ndak etis. Sampai sahabat itu takok. Tenane ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Mosok Gusti urusan kelon ono ganjarane. Sahabat aja tanya, masa urusan kelon ono? Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa urusan syahwat ada apa? Pahalanya. Terus Nabi membalik. Alai salawadu ahafi haramin akana alihi wisrun. Andikan dia ngeloni bujuni wong utawa ngeloni wong nakal, apa ndak dosa? Ya dosa ya Rasulullah. Nah, mulane nak ngelakoni wali ane dosa, berarti ngelakoni sing bener. Nah isp ini. Sekolah ini gue nak asal pas gelem gak maksudnya. Tak pas ra gelem aja paksa iso dilaporo ning HAM saya paham. Jare pemerkosaan sak niki maksa bojo gelem lu. Pemerkosaan dengan udang-udang. Kula cocok nonton niku. Wong lanang-lanang sing ora urun-urun niku ben. Rata-rata kiai nentang aku lho cocok. Nyen do kurang ajar tenan. Ora iso nafak kok sampean kelon. Nyen kudu di lebono sel kok nyen. Jangan ngancam pisan. Wong wedok dijak sing lanang ra gelem dilaknati malaikat. Waduh. Ora entuk kelon malah ngancam bareng. Paham, dadi niki pun enak. Iku dawuh Nabi lho, mboten dawuh kula. Wong ngeloni bojone niku sedekah. Lha kok ora sedekah piye sampean saiki pikir. Islam nganti abadi mulai Nabi nganti kiamat itu baru kaya kelon. Mun saiki tak didono, ora baru kaya wiridan, baru kaya kelon. Baru kaya kelon ana turunan. Ana turunan Mustafa mati ana anak. Engko anake mati ana anak. Akhire Islam ila yaumil kiamat. Lain ketika ini Nabi tanah kaku, tanah salu. Kau nak nikah nang dia anak. Mereka aku seneng umatku berkelanjutan ila yaumil. Ya, lu baru kali barang enak yang baru kali nganti ini. Kau rawali wali. Yo, kau begitu. Yo, keluar mangan. Kau rawali wali. Aneh sampai. Belok daftar orang lebu lebu. Dah lu mangan terus. Nah, aku berat. Saya mulai ngaji ni gitu mulai je. Kau yang berlakon barang ubah. Ini niati. Ninggal barang apa? Haram. Ya, ninggal barang apa? Mbon ra usah wiridan akeh-akeh, mari ge bosen, malah bosen be pengiran. Wis misale wiridan iso umume wong. Kula nate nekani masjid, anake ku kiai nyaran semangat rek. Niki bapak kula kula wacana ataqo sumadhi. Apa iku? Maca kula kuping 4000. Niku iso nglepas bapak tadi rokok e waca dhewe wong-wong ora dipapak di bapak ya mending ora. Akhire digawani jagung, seram lagi krikil lu jagung. Walah tengok anaknya digegep lepon. Satu kasu. Mestinya kan sito, kulhu sito ora, itu ngerak anaknya cipok. Tapi kok cepet teh. Lu kok cepet gegem itu seram lu di bapak, sudah ya malah repot. Ini rasa balai ini. Ini niat yang lapan tau bapak mau konroko, yuk wacana dewi, kalau sing keluarga. Riyen mbah kula nggih wasiate ngoten bapake bapak kula namanya Ibnu Sam nggih wasiat ngoten kan macakno kulo ping 4000 nggih kula waca mbek bapak mbek dulur-dulur. Sing tahlil umum nggih orang banyak standar mau. Ya karena itu tadi itu urusan kita bukan urusan apa? Kok kula ora tenan bareng MC-ne muni. Mangke di disuwun maca kulo ping 4000 astagfirullah guri-guri lah. Waduh pikirane kan kok tak pire wae. Ngono wae bali ra mandi to nggih. Wes ngono macane gegem kang ora diwol sitok-sitok. Dikrawuk niku. Bos. Bos. Takoki iki ini. Mumpun sing guri pun. Parah. Dadi senengane wong iki saiki ngel-ngelo wong ora usah ngono. Nek sampean kepengin dhewe yo. Wandakno dhewe. Hadise awal ati salikin ya tola. Anak sing saleh. Iku tangga. Tonggo itu rapati melebu hadis awal adit. Soleh, tonggo itu semelok tak kadari wae wong tonggo. Seneng ngene kok meksa hadis. Biasa mah. Ana kula nu gadah contoh banyak, banyak orang jadi wali para pangeran baru kae mangan, baru kae. Mungkin kula warai iki. Misalnya sampai ngumpuli bojo, dungo standar kan Allahumma jani bina syaitan, wa jani bina syaitan, marusak, nah, standar. Tapi sampai kudu sadar, baru kaya wong ngumpuli bojo, lahirlah turunan. Turunan ini sing jaga siklus keberlangsungan populasi umat nopo. Lu ibadah sing prospeke kaya ngene kok iso mbok arani trimo mubah iku piye? Saiki sampean ibadah sing prospeke akibat dari ibadah ini melahirkan generasi muslim sing sujud ning pangeran ila yaumil kiamat. Lu kok mbok anggap biasa-biasa wae iku piye? Mesthi kok kudu bangga. Paham ya? Tapi ora sampean wong nak kelon ora ngrasakno ibadah, tapi nak tahajud nangis ibadah sami mawon. Kowe iso tahajud nangis iki baru kae pakanan, karena kamu sehat bar mangan iso tahajud. Mungkin melek baru kae bar ngopi. Tapi jadi terus no bar ngopi nek rokok sih. Bar rokok bisa rong marem telu ha, terus akhirnya Allahu Akbar azan subuh ya kese wah ayo parah. Pangeran dia jagungan wae nopo. Api neraka. Tapi tiang-tiang rokok yo kurang ajar. Kalau nanti ditamoni bos mbakku sanging Bojonegoro, tiang suka. Jenengan wong alim tapi rasa nglakoni ilmu. Lebih. Jenengan ada rokok. Nak rokok itu haram kudu dibakar. Rokok haram kok dibarno. Dene rokok. Maten. Dadi dene rokok dari bentuk perlawanan terhadap barang mungkar. Jadi barang mungkar kudu dibakar terus. Barang mungkar kudu dibarno. Aduh. Joko pinter yo, wong pinter. Rokok kan mungkar. Kalau mungkar harus di. Jadi aku sinane ngalem wis, tapi ra iso nglakoni. Semeneng ae kula, mertamu nggen kula ya rokok, rokok. Tani kan nggen mertamu kedua ketika rokok. Perlu ngawan barang mungkar gak bisa selawanan. Dari ngelawan barang apa? Nah, kalau teng kajian gak ngono, jadi wong rokok-rokok, jadi gus-gus sing rokok luwe ilmiah meneh. Jadi kita ini harus ikut program pemerintah ngurangi rokok. Caranya ngurangi ya dirokok. Malah repot meneh. Kalau rokok itu 10, ketemu Gus Bahak tetap 10 itu tidak ngurangi. Kalau ketemu saya tak rokok, jadi kurang. Harus saya kalah meneh. Saya itu berkali-kali kalah be sarap-sarap. Oh, nomong di utak elek. Bila barang. Tapi kalau buatan gajah utak elek. Cuma kalau nu gajah cara nih manhat para pangeran dengan sesuatu sing dadi sunnatullah fi ibadah. Dan itu saya bangga. Saya sampai ketemu pangeran, suan pangeran bangga dengan ilmu ini. Saya ulang lagi. Saya itu paling senang menemukan satu manhat metode wong para pangeran dengan sunnatullah fi ibadah. Salih wong seneng kelon, toh kelon jaga ibadah. Mergo dadiane duriatan thayyiba ila yaumil qiyamah. Wong seneng mangan, mangan dadiane wong kuat salat. Salih wong seneng jagungan mbek kanca, baro kae jagungan mbek kanca ora jagungan mbek wong wedok sing haram. Jadi kula anggo jagungan mbek Mustofa sumeng ini tak niati masyaallah ja. Wong liya dijagungan dugem ro wong ayu-ayu aku astagfirullah wa alhamdulillah. Jagungan mbek Mustofa matur nuwun Gusti, sampean kirimi makhluk-makhluk yang tidak haram. Empon macet itu lah jagungan Mustofa itu rarisi tapi ini keindahan. Perkarane delok sesuatu yang tidak haram. Ngono kok ora iso mulane. Anu wong keterima kle. Jenengane dua blek saya potongane para pengiran aku di carane iki ora roh. Saiki tak buka cara ngene cuma turun mbek kok. Awas nambah lakoni rantau royalti. Blek. Lho kok tak gak ana takbir lho Kang. Kok golek takbir sampai 3 kitab. Niki teng Sohe Muslim teng Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad 14 juz. Kalau sampean goleke wis ngelu. Orang arah ketemu lah sampai sekolah itu, terang arah tak jamin. Macane ora iso juse wae. Oh, serang arah roh kojoe ora roh. Paling takok regane piro Gus ngono to. Wah, arah isine senani takok regane. Srepot mesti selira-selira ngono iki. Terus kitab Al-Minalul Kubro. Niku malah Imam Sa'roni dawuh pakanan itu setingkat salat, nggih. Fakadzalika al-hukmu fi masyru'iyatil akli was syurbi. Jadi dawuh beliau, fakama anna sholata masyru'iyat ilal huduril abdi fiha bi qalbi ma'rabbi, fakadzalika al-hukmu fi masyru'iyatil akli was syurbi. Sholat itu disyariatno ben wong eling pangeran, begitu juga mangan. Lah ini ndak omong kosong karena tadi saling terkait. Wong iso sholat barokah mangan. Wong iso jima' yo barokah mangan. barokah jima ono turunan duriyah thayyiba ila yaumil yo dadi mulai engko bengi nak ngumpuli bojone ini luar biasa dik. Jadi seneng-nenganlah kandhani. Wo ini meneruskan generasi ila yaumil ya. Tapi bojone kadung mangkel. Tapi ra ini kok koyo kuwe. Yo mbok nak diomongi ngono yo mbok ora roh. Karena ini orang trauma, harus diprihat napa? Trauma. Paham ya, terus Nabi nyenulana nene kula niku tambah tuwa, tambah iman. Nah Rasulullah itu pancen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok iso wong kok pintere ngono. Kula riyen ya iman, nah, Nabi wong pinter iman, tapi luwih iman saniki. Lho nggih kok mboten pinter piye? Wong Nabi nak ngendikan misalnya gini, tanah kahu cung-cung kowe nak neka. Bariku tanah salu yo nak ndi anak. Nak iso tak kataru sing akeh. Kula riyen ya janggal. Iman tapi janggal. Bareng saniki kula sadari yo. Barokah jima terus terjadi populasi umat. Lah bareng nak mati sami wong soleh sing biasa ngaji kok populasi anake ya wong seneng napa? Lho saiki wong akeh seneng ngaji ku barokah trimo barokah kelon ngono. Lha kok penak maksude? Mulane tapi kowe nang nikah yo engko anak menang akeh. Aku iku bangga anak umatku. Niku jelas. Normale kula nate nyontokno niku kadang tiyang nganti histeris. Contone ngeten iki. Bisa sampean bayang dunyo demokrasi lah wis. Demokrasi paling modern. Ini kalau contoh, ini lu ngono tenan. Misalnya ini satu kampung, beduan. Beduan itu netral dulu, jangan bayangkan sekarang, dulu netral. Misalnya non muslim itu 500. Eleng-eleng muslim, non muslim 500. Yang muslim 500. Jika yang non muslim itu misalnya di anak 10, 10 atau 500 biru? 5.000 biru? 5.000, berarti 50 atau 50.000? Itu di Twitter orang semua itu 5.000. Sing wong Islam anake mok loro. Berarti tambah 1.000. Berarti sing wong Kristen non muslim dadi 5.500. Sing Islam dadi mok 1.500 plus bapaknya tadi keluar orang tuanya. Itu cara pilkades yo kalah. Wis nganggo hukum demokrasi lah cara pilkades kalah karena 5.000 banding 5.500 banding 1.500. Cara kultur ya kalah. Tentu gerejanya akan lebih banyak. Jagungan yang perapatan non muslim lebih banyak. Saya kena diwalik. Wong Islam sing 5.500, non muslime 1.500. Pilkades yo menang mergo mayoritas. Ning warung yo wong muni alhamdulillah, ning perapatan yo muni apa? Misale gawok masyaallah. Masya wis maksiat lah, misale ora wong ayu. Astagfirullah, pokoke munine astagfirullah. Tapi artinya gara-gara mayoritas ini kan dominan kan? Gara-gara dominan, anak-anak kita ketika TPQ go Quran yo pede karena mayoritas. Iya betul. Anak-anak kita mau kamu laku go Quran pede karena mayoritas. Dan ini yang dimaksud Nabi. Jika kamu ketemu orang kafir maka pojokkan ke ujung jalan. Dengan karena kita mayoritas, sing non muslimnya sing minggir kan? Ono cilik-cilik go Quran. Sing non muslim sing minggir, mereka mayoritas. Coba kalau tidak mayoritas. Sing bawa Quran, amit ge. Mergo seneng perapatan wong kafir kabeh. Tapi gara-gara mayoritas seneng perapatan geng muslim kabeh. Akhirnya sing bawa kitab iku sing ngapain ning gereja, ngapun ning badhe liwat. Nah, mayoritas be ora mbok barokah akeh kelon be ora ngono ae, asal usul itu mau ngono tok. Lha iku hebat Rasulullah ketika tanah kahu, tanah salu, takataru, fa ini mubain. Aku gak wong kok pinter ngono. Ini lagi roh itu pinteri Rasulullah, nanti terangnya ini lagi paham. Ini itu, wah kok pinter itu. Ini itu jadi fatona itu. Paham ini maksudnya. Lalu anak saya ini kok di sini beda, orang Islam itu kakean, mau tambahin anak barat itu. Jadi titap-titap ngomong ngono aja. Gak ini cerita-cerita. Nah sekarang kalau semuanya sudah Islam, kompetisinya soleh dan fasik. Misalnya satu kampung beduan itu sudah muslim semua, kompetisinya soleh dan fasik. Jadi misalnya sing fasik duwe populasi 5.500. Sing soleh mau 1.500. Wah akhirnya yang perapatan do minum-minuman, sing ape ning masjid muni amit. Karena yang soleh minoritas. Tapi nak diwalik. Sing soleh mayoritas. Sing fasik minoritas. Akhirnya sing maksiat sembunyi. Faham sih kalau maksudnya? Lagi mulanya adinu aklon waladina liman lakal. Agama itu ada akal, ada hitung-hitungan. Mengenai orang Islam kudu menciptakan mayoritas. Jadi Nabi alaikum bil jamaah wa man sadda sadda finna. Kamu harus menjaga mayoritas. Ilzamu itu kamu harus jaga mayoritas. Mengenai kalau nunggu corokan milih organisasi paling senang tapi kalau NU B Muhammadiyah, dia mayoritas. Saya anggar organisasi dereng besar kalau rasa senang, kalau mau senang saya ngusuh lagi. Ya kalau khawatir sing cili-cili itu ben lagi ya, mau di muka-muka rasa itu lagi. Mau semua di suwe pengen Mustafa apa gitu. Jadi ini sampean ngaji, ngaji be kulo ngaji ilmu, sampean kok betapa Rasulullah itu orang yang luar nopo biasa. Mane kabeh iku ra usah wong Islam. Pemene wong saleh. Tapi aja terus kakek anak-anak terlantar, ora sida saleh, terlantar anak ku fase. Ada ngomong soleh, anak pulau sekadar sukses. Tapi buat terlantar loh, terlantar anak-anak itu apa? Pasir. Mau anak itu, sing lanang nganggur. Mau ditawakal, gak wali. Ya orang harus gimana aku? Wali ngono diurusi pengeran. Gak wali, gak mau ngalim, mau ditawakal. Macet ya tak jamin. Wali ngono. Cangkem melek apa-apa elek, tetap barokah. Cangkem melek udah menjelaskan kebenar. Enggak, maksudnya Nabi Ibrahim, Nabi Allah, nak pas nerang kebenaran, ya kadang jangka melek. Uffil lakum, lakum malah janjok. Janjok gue di bang aku dari Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim mencahi berholo, terus kapaknya dikalung no, yang ketua ini berholo. Bareng misuwe ono gosip, sopo sing mencah berholo? Sopo menen agak Ibrahim? Ibrahim ditekan. Him, apa anda yang mencahi berholo kecil-kecil ini? Enggak, ya takut no ketua ini, sehingga kapak ketua ini. Jadi mereka, utekem lu him, berholo kok nako, ya mesti raisa omong. Maha ulaiyan dikun. Mereka tidak akan bisa ngomong. Bro lo kok nakoi. Utekem lo kok dihim. Bro lo kok nakoi. Terus Nabi Ibrahim. Ufil lakum. Ufil ini artinya jancur. Mengenai kalau misalnya ada sana hati itu jangan aku. Ufil lakum. Bali mata aku dunam itu. Kue lu jancur. Bro lo kok sembah. Bagi Ibrahim itu jancur. Mungkin Ibrahim. Bro lo kok nakoi. Bangun edan tapi him aku. Bro lo kok nakoi. Kue lu edan. Bro lo kok sembah. Menang deh, oh maksudnya ngikut tuh. Maksudnya ya pengen jalan nonton itu. Tapi buletnya raka ruan oleh debat itu bulet. Wah ada biaya senangan ini so. Guru nih Imam Syafi'i ini Muslim Khalid bin Zanji. Kau orang itu. Imam Syafi'i salamnya lah dijawab. Assalamualaikum ya Syekh. Bayar nama. Assalamualaikum Syekh. Jadi dijawab. Nah niat ngaji ngaji. Salam salam. Ya nung lama model. Ini adat itu menurut saya kalau senang, kayak guru menurut saya. Kalau menurut saya adat, sampean. Ya itu kok salaman. Salaman tangannya jual, karena itu ngaji. Baga-bagaan nyucuk kuya ini, tok. Mulai kalau rapati senang, ini ngaji-ngaji. Ayo. Salaman itu, lak walik, ngaji-ngaji malah. Kalau dua, sangat guru, saya senang itu dua. Kalau jangan nonton aku, ramah kami. So, kayak roh, ngomong air, sangat. Imam Syafi'i akhirnya kok ada model yang kita ngaji sampai masyur Imam Syafi'i ngantikan kue nanti guru sabar wangkote maksudnya muslim azadzim sombong itu baru Imam Syafi'i itu pro melarat semua yang dia melarat mereka bebas hisap suara bebas hisap dia ngaji Imam Malik suhe raka rojin Imam Malik ini permadani ini Imam Malik itu nak dicai sikil sikilnya kelep jadi kalau orang Arab-Arab saking mpuhin apa permadani gue sikil mus. Orang tiga tu, gak tahu dia Mustafa. Terus Imam Malik itu disurati oleh Les bin Sa'ad. Les bin Sa'ad ulama Mesir, alim-alim Mesir jenis Les bin Sa'ad. Nanti biar aku jenis-jenis ulama jenis Les disurati. Imam Malik jenengane wong alim ahli hadis. Urip pun kok mewah ini. Imam Malik nak ngaji itu ngambil kursi kerajaan. Teng masjid, kursine dhuwur, dene dhuwur. Santrine ning isor kabeh, mletene bawa jeneng Imam Malik pol sesuai mletene. Jadi lumayan kulo jajar wis Mustofa ana nang ngaji. Imam Malik boten purun, nang dhuwur nang ngaji. Jobae niku klengtreane jobae ku ana sing gawakno santrine. Tapi boten kok nggih jati merokoke boten jobae. Saking mewah Imam Malik. Mas Syafi'i pertama janggal. Wong kok mlete ning mau bar di guru kureng mlete saiki di guru cek kedonyane ya. Disurati mek Les bin Sa'ad. Jawab Imam Malik napa? Les bin Sa'ad disurati meneh. Kowe iku lek maca Quran iku kurang akeh. Ning Quran ana ayat kul man harrama zinatawahillati akhraja li ibadihi wattayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal sapa sing iso ngaramno barang sing dirizekno Allah ning aku. Lho soal oleh ditinggal oleh tapi tetep ra haram. Tetep ora napa? Wes akhire Imam Syafi'i insaf nang ngono sugih oleh. Bareng Imam Malik ilmune dianggap entek, dicecep Imam Syafi'i nyen Imam Syafi'i wong cerdas nanti angkures bae. Mau babai nak Imam Syafi'i padha mbek babai Kanjeng Nabi. Dikene mondok sama Muhammad bin Hasan. Luwe parah meneh. Sugan Muhammad bin Hasan assalamualaikum pas mecahi mas lantaan, ora mas mu koyo mas Mustofa. Gelange anake bapak ele kok ora. Parah bapak-bapak saiki kok ana gelang anake bapake eling. Dinggo cadangan. Bareng mulai rada duwe. Lha ngekeki anak kok bapake napa? Eling. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pas mecahi mas lantaan. Wis ra trimo akeh, Mas. Dituduhi mergo isih utahno, Mas. Terus Mas tapi iya iku suke ngene. Ya, misalnya telung kilo, ya semua lagi ditutupi, terus dipindah di mana peti ditutupi meneh, dipindah di peti ya saya kira ada yang suka dengan ini suka jenis Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani Mas Syafi'i ngomong apa dia zaman itu jadi junior masih ngaji sekitar umur 16 tahun, 17 tahun bareng takok mahadi ya Syekh, niki nopo Syekh wong alim kok seneng dunia terus Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani terkenal ahli usul fikih. Karena dia satu-satunya murid Abu Hanifah yang masih hidup zaman itu. Imam Syafi'i kan lahirnya pas kabudutnya Abu Sinten Hanifah. Dia ingin belajar mazhab nama Hanafi. Satu-satunya lewat muridnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini. Kau yang arah seneng ini tak pek. Mergawa aku itu wong soleh. Ya ben, jadi kuasai wong fasik. Ampun. Ya itu bakar usul fakir. Kau yang arah seneng ini suge wong soleh. Ya ben, bantar aku ben yang suge. Ampun. Kowe ora seneng wong Islam sing kedonya njabat, kiai kok dadi bupati, anak iki dadi bupati, ben dadi bupati ben bandar narkoba wong ora salat. Mesti ampun. Lah iya anggere bandingane ngono mesti kowe seneng ae wong saleh tuh. Timbang sing nguasai donya wong fasik. Senajan to kowe ora oleh gedhe wong saleh sing melarat, kowe ku langganan biasa de paham. Barang-barang sing langganan ora oleh kok gedhingi, paham. Tapi kowe di pemikiran pembanding pira-pira sing sugih wong saleh ora wong napa? Akhirnya Imam Syafi'i mulai nombok, oh ngoten. Sugai wong sholah itu berarti darul mafasid mukaddamun ala jalbil masyarakat. Ini kalau fatwa ngaji, itu muti-muti kalau fatwa. Nak sampean kuat tuku tanah pinggir ratan, sing potensi dinggo maksiat, itu wajib tuku kanggo sing sugai. Perkara ini dengan dituku wong sholah berarti ra bakal dinggo maksiat. Enggak, misalnya ada tanah pinggir ratan, ada gosip atau itu mau dipakai gereja atau dinggo maksiat. Orang Islam suka kuat tuku. Sekali dituku kan selesai. Iso digo maksiat kan kalau milik mereka, kalau milik kita. Lah tuku ngene iki wajib. Mergo berarti nolak kemak siap. Bujo seneng duwe warisan, anak putu seneng duwe warisan, agama seneng mergo ora digo mak maksiat. Iki darul mafasid muqaddamun ala jalbil maksiat. Jadi suka yo ana ilmune. Melarat tambah akeh mau seneng ae, koyo seneng ae kok. Ora sing ngringakno kisah macam-macam lah ora warai cara. Kan kowe luwe iso ana carane melarat. Tapi kayak benro. Akhirnya Imam Syafi'i itu tadi ngalim, ngono to wong ngalim. Tua-tua Imam Syafi'i di fatwa sing kontroversial. Masyhur. Wong Islam kuat tuku mercy. Kok tuku keri tua itu haram. Mergo zillah iku ino. Mergo al-Islam ya lu wala yula. Wong Islam iso gawe omah tingkat. Kok gawe omah reyot sing kafir zimmi tingkat haram. Mergo al-Islam ya lu wala yula. Masyhur. Makanya banyak wong madzhab Syafi'i kedunya. Lah itu cukup plus wong iki ora lek. Jadi ngene ku yo ono ilmu niku. Mergo dekne di guru ping pindho wong sugih kabeh. Guru pertamane tok melarat, pas amatir dekne melarat guru. Barang ketemu Imam Malik juga ya suka ketemu sinten Abu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani gitu. Terus Muhammad Asy-Syaibani ngendikan ini geleng-geleng. Orang nyinggung sing marah biasa mawon. Kula yo marah, sama sapa aku suka kula marah. Kula ora dipopo. Wong kalau kurang keramat kula tetep rumat. Ya jeniro aku. Kula masih ora investasi lah wong keramat guru si pengera. Meniru aku ya takok bela wong. Kulo ini terus Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ngendikan, kulo seiling, kulo tanya tak apal loh. Khairul mal mayusarru bihi sitik wa yakmadu bihi adu. Api-api dhuwit utawa donya ku iso nyenengno kanca. Mangkelno musuh. Wa yakmadu bihi adu, musuh iso rasane. Saiki sampean tak bedhe. Wong kafir roh Mustafa suka mbek melarat seneng di. Wis jawab. Seneng Mustafa melarat. Nggih, wong kafir roh Mustafa melarat mbek suka seneng. Seneng melarat. Berarti nek Mustafa melarat nyenengno wong kafir. Loro mana rasa tersinggung biasa. Wong kafir roh Mustafa terpelajar mbek hawa luku seneng di. Seneng hawa mergo kena dia kali. Berarti hawa haram mergo nyenengno wong kafir roh Mustafa ketua desa ambek warga biasa seneng di seneng warga biasa mergo gak di otoritas. Lah ciri utama kebenaran iku yuk madu bil adu musuh iku ra seneng iku sing disebut walau karihal kafirun walau karihal mujrimun walau karihal musyrikun. Ciri utama wong bener wong kafir gak seneng nangis mamsafi waduh dulu aku melarat wong kafir seneng mikir gitu wis tuwa-tuwa kebablas di fatwa wong Islam wajib sugih iku ciri-cirine dulu. Iki lagi tak terangno kowe mergo suwi tak simpel mergo aku kuwatir ngimbul. Mau kowe ben royal mune wae ora usah ora usah meksa suga malah korupsi malah repot. Mau tak warai iki nek suga yo nek ilmune nek larat kowe iso paham ya dadi niki mun tengah-tengah ya. Nek suga ro ilmune nek melarat iso pinter wis ora usah juara. Mergo ciri utama kebenaran walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wong kafir juga seneng. Lah saiki misale ning Wonokromo utawa ning Kleret, wong Islam sugih, tanah pinggiratan wae kaji-kaji. Kemungkinan ana niklap itu kecil, piye wae awal ana niklap sing duwe wong fasik. Nggih mboten? Firman jawab apa? Lho kok saiki gedhe wong Islam sugih alasane apa? Lho soal hisab akeh lho melarat satu tak bisa akeh. Lain mulai ngaji, pentingnya ngaji. Penak kan? Lha kula ora usah melok suka, kula wong alim tugase mulang. Sing biasa suka-suka suka wae tetep. Ujek kurang suka sing suka-suka, ujek amatir kata orang kula ujek kurang. Sing melarat ya wis kesuwen lah. Wae leren lah suka, kula wis wae lah. Tak pikir malaikat di bagian marah wis wae leren lah, kentenan. Malaikat kan saya ini sisifan, tau rino gemir, rino gemir. Tapi malaikat marah itu betah-betah. Modelnya aku gak gelap sisif. Wah, ya repot. Jadi dungo lah, supaya gelap nopo disih. Mulane sholat paling apik itu subuh dari kanji Nabi. Mereka pasif. Jadi sholat subuh paling apik mereka malaikat bengi cek roh. Urung di rolling. Malaikat bagian rino wis teko. Jadi loro-loro ini itu roh. Paham? Tapi malaikat melarat itu disih kurang mati gelap. Rodok badal. Nah, ya repot. Malaikat juga gampang disih. Kan ada yang suka terus bangkrut. Ada ini cara kalau kan walian, yang suka itu benawet. Jadi malaikatnya rontok mau disif. Wah, ya repot. Gue cukup kompromi di Fatihah lah. Ben kertasnya nih. Kurang dikendi yang terus. Lagi baru kayak ngaji. Jadi masyur dawai Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Khairul mal ma'isar rubi sitik wa yumadu biladu. Api-api edulnya itu yang bisa nyeneng nokonco. Terus sampean saiki tak bedhei. Kulo niku dhewe kisah nyata. Niki ora usah tak disebut jenenge, tapi ini kisah nyata. Ada orang sowan saya, Gus saya ini ikut Cina. Gara-gara ikut Cina, Gus kulo niku nggih biasa Gus goreng celeng. Pancen mamanya Cina niku napa babi. Cak putri sowan. Dia nak akad sing ngeter anake teng gereja. Padahal adiknya dia itu mondok. Nangis dhek sowan. Iki kulo tadi. Wis kedungo kumkon jalan keluar. Nah, mungkin kesalahan dia satu kalau boleh disalahkan, karena dia miskin. Kalau miskinnya dia sudah takdir, salahnya adalah tidak ada orang kaya Islam yang bisa dieloi. Coba kalau orang Islam yang sudah kena dieloi, kan dia tidak perlu melok nopo. Sama seperti gitu. Saya misalnya kerja di pabrik. Non-muslim, tidak ada waktu sholat. Lalu kerja di pabrik, Mustafa ada di pabrik. Kalau di pabrik-pabrik, ya bangkrut pada pulang. Kok iso tuh? Dari orang nanti rombulan sebangkrut. Kok iso? Ya Allah, ya Allah. Untung musolannya rambang bangkrut di sana. Rambang bangkrut di sana, ya orang kiai, rambang usaha kan. Lah wong kudu mikir ngono, kowe aja geman sedeng wong melarat, piye senengane Kanjeng Nabi. Tapi sing melarat yo mikir izzatil Islam wal muslim. Lah nek ngendikane Nabi umatku iku barokah selagi ne sing sugih bela sing melarat ndongakno sing sugih. Kowe sing sugih piye wae bikin hegemoni tadi. Paham ya? Nggih, barokah sampean sugih di pabrik sing kerja wong kafir kan tenang. Dhuwur, wong kula di kanca sugih niku sugih tenan. Di karyawan sing Kristen loro, sing non muslim loro. Tak koi. Kemudian itu Islam itu untuk garis keras. Tak koi. Nampak kalau hormat, mereka ngaku ni kalau ngalih berarti hormat. Saya meskipun gaya Islamnya beda dengan bapak saya hormat. Ya kira saya ngaji lah hormat. Kualat sama. Jebule apa? Dia ni dunia ni ada. Saya ini di sini Pak Bah. Semuanya itu wajib sholat. Kalau semuanya Muslim, tidak ada yang jaga. Perkajar itu. Jadi manfaat. Jadi ngelebok non Muslim lurus dari konjogo wae. Jadi harta saya itu banyak Pak. Saya majibkan karyawan sholat. Kalau sholat semua tidak ada yang jaga. Sing non muslim pada aku. Tapi saya senang Pak. Baik ya. Baiknya gimana? Kerja aku pas jaga pas sholat. Aduh. Lewong bengkok. Terus wong kudu mikir. Jadi sunnatullah. Ciri utama agama sesuai fitrahe manusia. Fitrahe manusia mau dipimpin, mau diperbudak. Lu Islam lah karpe wa al-Islam ya lu wa la yu'lah. Jadi kira usah nyuwun sewu sing kepengin sugih nggih sugih mawon nggih sing kepengin melarat rasa kepengin mumun kejadian paham nggih lha nggih wis biasa mawon tapi nggih sugih teng melarat dosa gedhe melarat tapi sing melarat ngerti itu nggak no sing sugih piye-piye baro kae wong sugih wong kuat termasuk pejabat lho kula niku syukur sampean kira gak saya itu biasa syukur kok Presiden Indonesia Pak Karno Pak Harto sampai sekarang syukur dengan Jokowi pun saya syukur piye-piye wong Islam. Meskipun dalam banyak hal kalau raja tapi ya raja tapi dari segi muslimnya saya senang. Biaya kita di Indonesia tidak pernah dipresidenin non apa? Ayo, mulai kudu roh ilmu ini. Ciri utama kebenaran, wong kafir atau wong fasik itu gak senang. Itu kalau balik malik. Di antara ciri kebenaran, wong kafir atau wong fasik itu gak senang. Padahal nak Mustafa suge, wong kafir gak senang. Wong Mustafa terpelajar, wong kafir gak senang. Itu berarti yang benar. Cuma masalahnya kan suge ya rasa dipaksa kan. Bicarane maksa sumur samene kan ya angel. Tapi kan kowe ra iso darani marati ku apik. Meskipun ya ora elek. Ben roh maksudnya cara hukum melane terima sapi sadar. Selama ini pikirane dekne belo-belo kemelaratan iku salah setelah ketemu ulama-ulama kaliber. Muhammad bin Hasan Asy-Syibani suge tenan. Lah wong digelang gudi darani suge ku ditutuhi. Dene dadi dene anu tuwi yo ning rumah tamu, dene jarak panjang-panjang ulama mlete. Yo jarak dene ora ning kamar boten. Sak tanggane ro kabeh lah dene suge. Senengane nutuhi mas. Buku tak ganti mbok mati ku arep ditutuhi. Kalau kuatire nang men mati ku arep ditutuhi bedino. Jebule gak gonta ganti. Cara kula muridé tak takokno, Mbah dipun genti napa panjenengan sing pingin. Tak ada kita ganti kan sampai ngono lah no, yang terakhir zaman kudu mikir piye-piye Rasulullah diarani nabi barokai sause fatah Kanjeng Nabi ini marat yosuwi tapi neng akhir hayate nabi difutuh gigu sona lo no Mekah nopo lebih barokai nabi berkuasa secara politik iso duwe aturan Mekah Medina bebas non muslim. Saya ini bayangin no, misalnya Nabi jadi kaum yang terpinggirkan. Apa iso gawe aturan Mekah Medina bebas non muslim? Iso-iso malah aturannya Mekah Medina bebas dari orang muslim. Nah, saya ini kita dergak. Nah, ngono menguasai politik wajib ke orang. Wajib. Bukti ini Rasulullah menguasai Mekah Medina untuk diaturan. Raulah. Ono-ono apa? Muslim. Ini kudurong. Ini ulama kok yang ngomong. Sama ini usah nuntut ulama. Nah, ngono kudina nyalak nebupati usah nuntut. Tapi ulama kudu ngomong seperti ini. Paham ya itu. Sampeyan ora usah tersinggung, biasa mawon iku urusan ngaji. Nobatno sampeyan sing berpikir kolot. Ben ro. Kulo ge marah, matam sampeyan suke kulo mungkin duwe sampeyan mbak kulo nak kata sampeyan. Wong kebutuhane akeh sampeyan. Kita kudu pengiran ngono ae, butuh mau kuwi akeh. Mbak omah kudu ngene macam-macam. Aku wis wah aku ngono ae. Paham ya, jadi ini pentingnya ngasih. Jadi anggar garang jadi fitrahnya manusia. Asal gak maksiat, itu disenangi pengiran. Masuk fitrahnya manusia, seneng mangan, seneng ngombe, seneng ngumpuli bojo, seneng nyuwun sewu, rasi pimpin, tapi seneng nopo. Ini gue gak apa-apa. asal semuanya diarah nol ijazil Islam. Nah, saya ini misalnya wong melarat carane keluar supaya musuh ora seneng, ya melarat terpelajar. Misalnya saya ini wong kafir ora wong melarat terpelajar, ambek wong melarat gak mau seneng sih. Seneng sing gak kok. Berarti wong melarat tadi wajib terpelajar supaya wong kafire gak. Coba ya, misalnya wong melarat duwe ra pati duwe anak akeh, tapi anake wis dipondokno. Penggaweane salat, senengane ngaji. Corono pendeta tahunan muslim pikirannya, wah ini tidak bisa saya misionaris. Gak kuah, ini mira payu nak kena ini. Artinya tetap punya kekuatan sehingga jadi musuh orang seneng karena dia kita komitmennya terhadap apa? Islam. Faham ya? Jadi jelas sih, mulanya nak sambil nak temeriki sami gitu, nak apa? Takdiran itu kan. Sodako wa'adha wa nasoro abda wa'adha zindahu wa'adha mal'adha apa namo waktu sampai tak terusnya kan mesti disebut walau karihal kafirun walau karihal apa musyrik. Jadi ciri utama kebenaran itu kariha wong kafir juga nah, termasuk ngaji-ngaji ngaten iki tentu mereka ya tidak senang karena ini wong jarang berpikir ngaten iki saat ini itu jarang wong berpikir ala ulama itu jarang berpikir model wong zuhud gak dielmoni. Hanya wong zuhud wong soleh tapi fatwanya gak boleh. Ketika Imam Ghazali, zuhud itu ahwal syakhsiyah, zuhud itu perilaku sosial sendiri-sendiri personal-personal. Kalau al-muftabih indal amah adalah al-fikbu, yang bisa difatwakan secara publik adalah ke. Paham ya? Kalau zuhud itu pengalaman apa? Pribadi. Terus kulolah secara pribadi kebetulan mikir, sesuk mangan tau ora. Tapi saya tetap fatwa bahwa seorang rojul lelaki harus mikir nafkahnya keluar wajib minimal punya kecukupan setahun. Kuta sanati. Jadi tiang lananmu minimal di kekuatan kuta sanati. Jadi misalnya wong melarat itu minimal jadi wedhus papat. Nggih to iso hitung kan. Nak rata-rata sedina niku wong di anak 5 misalnya. Nak cita-citae 20.000, 20 ping 5 pinten? 100. Berarti sakulane 3 juta kan. Sanggep ae setahunnya berarti 36 juta. 36 juta iku nek misale wong niku gampangane duwe wedhus papat utawa di wedhus 5. Niku kan rata-rata kan wedhus misale nilaine 4 juta utawa 2 juta kan pun 10 juta. Lah niku mencekak. Mergo ana siklus yang kok wedhus sak selingkuh lah maksudnya kan nanti anak kudu anak di turunan. Kan kawine nang gua akad nikah iku dadi iku. Pokoknya walhasil Nabi itu nyarana gitu. Makanya Rasulullah itu meskipun tawakal wong roh kabeh Nabi di tanah Fatek, di tanah Khaibar. Tangguh kuta iyalihi sanatan. Sama delok teng Ihya teng hadis Bukhari teng Muslim. Nabi itu gak ada cadangan untuk kekuatan keluarga kuta sanatin. Gini ku nguasai tanah Fatek, di tanah apa? Khaibar. Meskipun orang tahu semua Nabi secara akwal saksiyah sangat-sangat tawakal. Tapi ini urusannya kan urusan publik bahwa seorang rijal itu butuh kawamuna alam. Lah saiki wong salah kaprah, zuhud itu difatwakan secara terbuka. Sing nampa wong kaslan, wong pemalas. Cocok. Wis, sampe kala wae men amikum tak kapal wae. Nah, akhirnya sing ulama kaya kula bingung kan. Apa nglawan wong saleh? Sing saleh tenan sing. Ora dilawan fatwane melingkar. Ruwet nonton ini saya pastikan. Fatwa itu ngedikan Imam Ghazali. Pengalaman seperti itu bukan al muftabeh, tidak bisa difatwakan indal amah. Muftabeh itu standar nabo. Okay. Misalnya seorang nabi harus menciptakan satu suasana liuzirahu alat dini kulli bahwa agama ini harus menang, agama ini harus kuat. Liuhikol hak wa yuktilal batil. Yang hak harus kelihatan hak, yang batil harus kelihatan harus jelas. Liuhikal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Harus jelas. Meskipun Nabi yang terima kodok kodar. Terima kodok kodarnya Nabi yang dialami juga agak selalu hak itu menang. Misalnya perang Uhud. Nabi kalah. Faham ya? Dan Nabi nyuwun sewu sebagai manusia juga dikhianati sebagian ashabnya. Disebut kaum apa? Munafik. Nah ini Nabi juga ngalami sunnatullah. Bahwa orang juga akan enggak semuanya kesampaian. Nah, tentu ini sebagai ujian. Liyab taliyakum tentu tetap apa? Ada apa? Kulo suwun wae. Nggih wae nggih kulo suwun ya misale sampean sak niki tesih kurang. Kulo lah nggih mlarat, sampean jangan kira kulo suwun lah nggih mlarat. Cuma mboten parah nemen-nemen ngono mawon. Tapi iku wae pokoke tapi kan kulo wis duwe satu amalan sing dadekno wong kafir gak seneng. sale alim. Nggo apa mesti? Pokoke ya mesti. Pokoke ana lah, pokoke ana. Wae ciri utama kebenaran iku pokoke enak. Nah, dalam konteks yang semuanya sudah muslim, tentu bandingannya muslim fasik sama muslim saleh. Jadi tadi misalnya muslim saleh kok populasinya lebih cepat, berarti kampung situ mayoritas saleh. Sehingga aktivitas saleh sing PD wong TPQ PD, moro masjid PD. Tapi kalau kebalik, sing saleh kabeh, sing non saleh anak ibu lagi, perapatan wong minum, pojok kono wong minum. Akhirnya sing moro masjid sing muni amit. Gara-gara boten mayoritas. Iku sing maksud Nabi kuwi nek ketemu wong fasik utawa wong macam-macam desaklah ke adyakitori. Ora kok didesak wonge cemplung peceren iku boten maksude niku. Buatlah mereka itu minoritas yang kalah dengan mayoritas kesaleh. Kula nyontokno gampang wong nyembelih titik. Kula nyontokno tembudi-budi. Mayoritas yang Islam keyakinane iku nak mangan titik sing sembelih. Baru kaya mayoritas, Cina nak duwe warung, iku rawani. Ngeke pitik tiran. Pitik napa istilah? Tiran. Tiran nggih. Nggih, pitik sing tetep nyewa mudin. Mergo dipaksa oleh mayoritas. Nak pitik iku kudu disembelih. Lha iku baru kaya napa? Mayoritas. Coba kalau kebalik. Satu sampean misalnya urip ning Papua, kula ndelok teng TV 7 nak pas Indonesia kuno. Pasar itu, wong udah nyekel tikus. Jadi si dijajakan tikus bakar itu. Kape ngeloro itu ya, gue ini kono minoritas. Cara nengkini orang ini kan biswi peng Mustafa. Kawasan santri bebas tikus bakar kan mesti ngamuk. Pak Kiai Mustafa paham ya. Lagi-lagi wani ngamuk, barokai saukak, barokai kekuasaan, kekuasaan barokai mayoritas. Nanti Nabi ini kan alaikum bil jamaah wa man sadda. Mulan tapi ini mungkin pinter kan, mulan usnak kau di terus kondang kan. Ya sampai nih mantok saya tak waris tidak, maksudnya bener nak nabimu uang sing luar nopo luar. Mana sampai nabi kau nak nikah, nanti anak nang sing akeh. Maksudnya kontaknya seperti tadi, cuaca api antok. Kau gitu terus niki jelas gitu terus uang wiso para pangeran baru kayak ayak kolak taklah Fayah Madaru Aleha, awiyah serba syarbah Fayah Madaru nopo. Kemudian terus, niki kalau ngeling nama mana nih, mau alhamdulillah sing biasa nih, semua eling naik mati awon dengan bayu rafi, somangan, isongombe, kalau niku pun pas nih, mil almizanu sing ngebeki timbangan, jadi benteng akhirat itu sing ngebeki timbangan niku alhamdulillah, wa muntahal ilm, entek ilmu soben alhamdulillah, kau misalnya darah nih, ilmu tertinggi adalah begini, wong nak ramangan niku lesu, soben dengan akhirat itu serono ngomong. Sebab dengan akhirat yang ilmu tertinggi itu ya alhamdulillah. Bukan ilmu yang dunia serah kanggu. Kalau kita rani karir terbaik jadi presiden, yang suarga itu serah butuh presiden. Paham? Jadi kiai wong alim, dengan akhirat serah wong alim. Mustafa mau saja jemben purun ngaji kula. Paling main kelon, yang dunia wayo rawani, jadi ini konon widadari pirang-pirang. Lain kena apa widadari wakil. Bukan apa bensa wong soleh, kubin wayo rawani. Jadi terus digendaini temuti, suarga. Ada bujuk sitok judes elek ngelarang polisi grupo videonya ngempet jangan dibales nopo tidak dari akhirnya orang aji itu dia ini di bar di itu lah jangan nampun ngoten niku mun ini kena alhamdulillah bila dawe pangeran dakwah um fiha subhanakallahumma wa tahiyatu fiha salam wa akhiru dakwahum alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir ahli suwargo ikrori bi Allah yang namung alhamdulillah menyebut wa muntahal ilm terus wa matlaqor ridho lan alhamdulillah yang dadiknya untuk ridha di pengiran wajih natal arsi lan jadi hiasane aras jadi hiasane aras itu rauh ubul-ubul kalau di dunia mau agak bangunnya ulang tahun tapi hiasane aras itu tulisan alhamdulillah manikulah niku seneng be ulama-ulama niku wiridan niku kula angkal saking Sayyid Zaini Dahlan liwat kitab I'anatut Thalibin wa I'anatut Thalibin murid Sayyid Zaini sini dirian alim-alim tiyang tahun 1200 niku Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan di murid Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato di murid Syekh Mahfud Termat. Syekh Mahfud Termat itu gadah murid Mbah Fakih Mas Kumambang. ada murid masih bertahlan ada ibah mun duki ibah mun duki sekolah ni tu dia cara sanad dia jelas cara tradisi dia jelas dia sampai akhirnya melak jelas sampai tuan kan gak dulu lah ya kalau apa tak peti tes sabar uang rasa ngalim kang tapi ini gelombang kedua mergo sampean kok Abdul Qadir Jalan niku cara kula sampean yo sakake soalime ngono tirakate ngono saya Abdul Qadir nate tirakat selawet taun sampai darani edan saking nemene tirakat Urifa Biljun dadi wali sultanul auliya sampean diumumno ya Abdul Qadir udkhulil jannah kowe saiki mlebu ayo gelombang kedua pengumumane dan para penggemarnya kayak kula ora dene ge rugi kula niku hafal Quran ngapal hadis nanti saat ini jadi sinau. Jadi kalau di suarga orang rontok pantas gitu jelas misalnya. Yang ngaku fadli pangeran pantas pol. Ya kafe ngaku fadli pangeran. Tapi tetap pengumuman kedua dan baru sungguh banyak lagi. Kalau kau ditegir ngalim, dia senang hadis nih kau kadung. Kalau kan kadung ditegir ngalim, gelem ragilum kan gak melo gelombang kedua. Meskipun kau di suarga kecewa, lu kok aku ya. Saya mereka ikut gelombang apa? Dua dan para apa? Mulanya kira usah tes yang pertama, repot, semelok ngendai ini loh. Gelombang apa? Dua, santai ini aye. Saya itu dengan hadis-hadis safar malah seru meneng. Dawe Said Muhammad kalau mau jatuh kan Aziyaro An-Nabawiyah. Nabi-nabi dipanggil Allah. Ya Nuh, ya Musa, pokoknya nabi-nabi lelaki dipanggil. Ya Ibrahim, semuanya datang. Ketika di depan Allah itu karena mereka nabi-nabi pilihan, iya kersosuan. Tapi Muhammad, ya Muhammad, enak Muhammad. Loh kok aneh, itu kok kue kabel malah kekasih kurang teko. Ini itu, Gusti dari Nabi Musa, Nabi Urun. Wau mau ngajak kula jalan ke suarga, betul purun. Nak orang ngajak umat. Saat ini ngajak Nabi Musa. Kancah-kancahnya sudah ke suarga, saya boleh umat. Lalu kula suwun, ya nure sampean sudah kelap-kelip. Nuka kecekel-kecekel. Jadi pemimpin yang gampang kecekel yoma tarol mukminin al mukminatin apa yas'anuhum baina aidihim wa bi aimanihim. Dadi ngarepe yo nur pinggir kanane nggih. Ngono wae jek muni yaqulu rabbana atmim lana nurona. Ngono wae jek kepengin semua awake dadi napa? Nur. Dadi munafik nyekel gampang. Jadi jek meneh ngeten lho teng ora-ora masar tak terangno. Niki nu wong sing bek nur, niki peteng. Nak sing peteng terus disibak pager seruat ngoten. Mun dipager niki. Nek sing dipager niki sing raine peteng ten neraka, sing raine padon ning swarga. Lah, sing rawan kegaruk, sing kelip-kelip niku wong. Nek kelas, iki padon tak peteng. Buat ngono. Wah, katut kan mergo kelip-kelip. Katute rene ngiri, ya repot kan. Ngono tuh kelip-kelip. Mergo Nabi nanti ditangleti ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau mengenali kita sementara nanti di mahsyar itu jutaan orang. Terus Nabi jawab, andaikan Anda punya unta, yang ciri khasnya adalah kepalanya putih, kakinya semuanya putih. Kemudian kumpul sama unta yang semuanya hitam dan jumlahnya ribuan. Apa Anda niteni unta Anda? Ya niteni ya Rasulullah, gampang kan ditenane anggere sing raine putih wae iku lho, sikile putih iku. Lah koyo ngono iku. Inna ummati yut'auna yaumil qiyamati hurran muhajjalin min athari wudu. Agar raine padang, tangane padang, sikile padang yo umatku jare. Anggere sing peteng. Ora umatku. Mulane dari Nabi fa ini faman sebuti faman arada ayutilla ghorada tahu fal yaqal. Nak sing kepengin padange tenanan fal yaqal. Mulane dari ulama nak wudu diluwai sak mene. Misale tangan untuk sikut untuk mriki. Paham nggih? Matu sira aja didule tok. Ngeten lho. Paham nggih? Sehingga raine ku padange ra kelip-kelip. Senajan to Imam Syafi'i didule yo sah. Tapi nanti nure yo sah. Sudah, itu kan rawan kegaruk kan? Wah, kena satpol PP tenan nih, waktu gelap kelip dulu. Nah, melani Nabi ngendikan, Allah mas alam yamini nuran wa arsimali, nuran wa min foki, nuran wa antakti nopo, nuran sampai wa aldi. Nah, jadi juga nih, titenane gampang, ya umat abjad tuju, batas waktu. Nih, kalau suwon, boy alhamdulillah sama niati. Masa lalu sampeyan sing kaya apa saja, kiwe alhamdulillah saya sampean seneng ngaji. Iso mangan, iso ngombe, yo payu rapi. Yo diamuk bojo, yo ora bojo merang amuk tangga. Kok kuwi didelok apa alhamdulillah. alhamdulillah. Bojo njaluk dhuwit kuwe, kira-kira ora njaluk lanangan liya. Pokoke ya alhamdulillah. Bojo njaluk dhuwit kuwe. Lah nek njaluk wong liya malah repot to. Bagus iki njaluk kitor kok. Tapi jumlahnya agak rasional. Lah sing lanang ora rasional sing wedok ketularan. Ora rasional loro, cah wedok njaluk berlebihan juga rasional. Wong lanang nek blonjo kurang dari kebutuhan iki yo gak rasional. Wong kok ora tau insaf. Mengkodoh rasionalnya kok nyek-nyekan. Ini mau bayi bersihan bareng-bareng, kalau suwon dijiwai ya, terus. Pokoknya alhamdulillah, mesti nampak mil al-mizan, wa muntahal ilam, wa mablaq rizo, wa jinatal. Alhamdulillah, wa muntahal ilam, wa mablaq rizo, wa jinatal arz. Alhamdulillah, ilim al-mizan, wa muntahal ilam, wa mablaq rizo, wa jinatal arz. Alhamdulillah, ilim al-mizan, wa muntahal ilam, wa mablaq rizo, wa jinatal arz. Alhamdulillah min al-mizan min al-ilm wa mablagh ridha wa zinat al-arsh. Alhamdulillah min al-mizan min al-ilm wa mablagh ridha wa zinat al-arsh. Alhamdulillah min al-mizan min al-ilm wa mablagh ridha wa zinat al-arsh.